Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, kitab Riyadhus Salihin Al-Imam Abu Syaraf Abu Zakaria Syaraf Lil-Imam Taib Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-26 atau hadis yang kedua dari bab yang ketiga tentang sabar. Qala rahimallahu ta'ala wa an Abi Sa'idin Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anna nasan min al-Ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Thumma sa'aluhu fa'atahum hatta idza nafada ma 'indahu. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa ada beberapa sahabah dari kalangan Ansar meminta-minta kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau memenuhi permintaannya, beliau kasih. Nah, minta kasih, meminta kasih. Sampai apa yang di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam itu habis. Tidak ada lagi tersisa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka para sahabat, "Ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum." Kebaikan apapun yang ada pada diriku, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian, kata Nabi. Maka barang siapa yang dia menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, merasa iffah, merasa cukup dengan apa yang Allah istighna, merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan kecukupan itu kepadanya. Dan barang siapa yang bersabar, Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kesabaran itu. Barang siapa yang belajar sabar, berupaya untuk sabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kesabaran tersebut. Dan tidaklah seseorang itu diberikan karunia yang lebih baik serta lebih luas dibandingkan kesabaran. Hadis muttafaq alaih. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala, qawluhu inna nasan minal ansari ila qawli hatta nafada ma'indahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala di dalam bab ini, bahwasanya datang sekelompok sahabah dari kalangan Ansar meminta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun memberikan. Hatta nafada ma'indahu, sampai apa yang di sisi beliau itu habis. Sampai habis apa yang ada pada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, kana min khuluqihi al-karimi annahu la yas'alu syai'an yajiduhu illa a'tahu. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, di antara kemuliaan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan sesuatu kepada orang yang memintanya apabila beliau memiliki. Beliau senantiasa memberikan sesuatu kepada orang yang memintanya apabila memang beliau memiliki. La yas'alu syai'an, tidaklah seseorang itu meminta sesuatu, yajiduhu illa a'tahu, kecuali dia akan mendapatkan Nabi itu memberikan kepadanya. Wa ma'ahida anhu annahu sallallahu alaihi wasallam mana'a sa'ilan. Dan tidak didapati di zaman Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau itu pernah menolak orang yang meminta kepadanya. Nah, pernah mana'a melarang menolak kepada orang yang meminta kepadanya. Bal kana yu'ti ata'a ma la yakhsha al-faqra wa yu'ishu fi baitihi 'aysh al-fuqara'i. Terkadang bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebagaimana layaknya orang yang tidak pernah takut akan miskin, akan kefakiran. Bal kana yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra. Terkadang beliau itu memberi dengan pemberian yang seakan-akan beliau itu enggak takut kefakiran. Naam. Wa ya'ishu fi baitihi 'aysh al-fuqara'i. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau hidup dalam serba kekurangan. Beliau hidup seperti hidupnya fuqara, subhanallah. Tapi kalau memberi, seakan-akan tidak pernah takut kalau kekurangan, subhanallah. Warubama rabata ala batnihi al-hajar min al-ju'. Terkadang beliau mengikat perutnya dengan batu. Warubama rabita ala batnihi al-hajar min al-ju'. Terkadang beliau mengikat perutnya itu dengan batu karena lapar. Untuk menahan lapar. Fahuwa alaihi salatu wassalam akramun nasi wa asja'un nasi. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia dan manusia yang paling pemberani. Demikian keadaannya. Qala rahimallahu ta'ala falamma nafada ma fi yadihi akhbarahum annahu ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum ay la yumkinu ayaddakhira khairan 'anhum fayamna'ahum walakin laysa 'indahu syai'un. Namun tatkala apa yang di sisi Nabi alaihi salatu wasallam itu habis, maka Nabi SAW memberitahukan kepada mereka, kepada para sahabah, bahwasanya kebaikan apapun yang ada pada diriku, maka aku tidak akan menyimpannya dari kalian, menyembunyikannya dari kalian. La yumkin ayadakhira khairan anhum. Maksudnya adalah, aku tidak akan mungkin, untuk menyembunyikan kebaikan itu anhum, dari mereka. Yang maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin menyembunyikan kebaikan dari para sahabah, sehingga menghalangi para sahabah untuk melakukan kebaikan tersebut, agar tidak ada yang melakukan kebaikan itu, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang melakukan kebaikan. Tidak mungkin seperti itu. ثم حث الرسول عليه الصلاة والسلام على الاستعفاف والاستغناء والصبر فقال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan, hasungan agar bersikap iffah, menjaga kehormatan, agar bersikap istighna, merasa cukup, agar bersikap sabar, belajar sabar. Beliau mengatakan barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatannya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Dan barang siapa yang belajar sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran bagi dirinya. Qala rahimallahu ta'ala hadhihi thalathatu umurin. Dalam hal ini ada tiga perkara. Awalan, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Wa man yasta'fif عما حرم الله عليه من النساء يعفه الله عز وجل. Dalam hal ini ada tiga perkara. Yang pertama, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kehormatan dirinya. Yani maksudnya, barang siapa yang menjaga diri dari sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Nah, minan nisa, seperti wanita, maksudnya terjerumus ke dalam fitnah wanita. Nah, melihat wanita yang ajnabiyah, menggoda wanita yang ajnabiyah. Nah, yu'iffahu Allahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menjaga kehormatannya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal insanu alladhi yutbi'u nafsahu hawahu fima yata'allaku bil'iffati fa'innahu yahlik wal'iyadu billah. Seseorang itu yang menjadikan dirinya senantiasa mengekor, mengikuti hawa nafsunya, maka hawa nafsu itu akan menghancurkannya. Maka dia akan binasa, wal'iyadu billah. Li'annahu idza atba'a nafsahu hawaha wa sara yatatabba'u nisaa'a fa innahu yahlik. Naam. Karena sesungguhnya, naam, apabila dia senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, mengejar-ngejar wanita, mengejar-ngejar wanita, dan ini akan, perkara ini akan menghancurkannya. Tazni al-ain, akan terjatuh ke dalam zina mata. Tazni al-udhun, akan terjatuh dalam zina telinga. Tazni al-yad, terjatuh dalam zina tangan. Wa tazni al-rijl, terjatuh dalam zina kaki. Thumma yazni al-farj, wahuwa al-fahishatu wal-iyadu billah. Yang ujungnya itu, nam, ujung dari semua itu, akan terjatuh ke dalam zina kemaluan. Dan ini merupakan perbuatan yang keji, wal-iyadu billah. Wa idha sta'affal insanu an hadhal muharrami, a'afahu Allahu azza wa jalla wa hamahu wa hama ahlahu aydan. Apabila seseorang itu dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya pun, lebih penting dari itu juga, akan menjaga kehormatan keluarganya. Subhanallah. Nah, akan menjaga kehormatan keluarganya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, thanian, man yastighni yughnihillahu. Barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, maka Allah akan mengkaruniakan kecukupan baginya. Ay, man yastighni bima indallahi amma fi aydin nasi yughnihillahu azza wa jalla. Yani maksudnya, barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak merasa membutuhkan apa yang ada pada tangan-tangan manusia yang lain, yang ada pada manusia yang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan bagi dirinya. Wa amma man yas'ala an-nasa wa yahtaju lima 'indahum fa innahu sayabqa qalbahu fakiran wal 'iyadu billahi wa la yastaghni. Adapun orang yang senantiasa meminta-minta kepada manusia dan menginginkan apa yang ada pada orang lain, maka dia akan menjadikan hatinya itu akan tetap kurang, jiwanya akan tetap kurang. Waliyadu billah. Wala yastighni, dan tidak akan pernah merasa cukup. Wal ghina ghinal qalbi, sementara kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Fa idza istaghna al insanu bima indallahi amma fi aydin nasi aghnahu Allahu 'anil nasi wa ja'alahu 'azizan nafsi ba'idan 'anil su'ali. Apabila seseorang sudah bisa merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya, dan dia tidak melirik, menengok, menoleh dengan apa yang ada pada tangan-tangan manusia yang lain, saudaranya yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan itu pada dirinya. Nah, dan Allah akan jadikan dia memiliki azizan nafsi, harga diri. Nah, ba'idan 'anil su'al, jauh dari meminta-minta. Jauh dari meminta-minta. Thalithan, man yatasabbar yusabbirhullahu. Perkara yang ketiga, barang siapa yang berusaha, berupaya untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan kesabaran itu pada dirinya. Ayyu'tihi lahu as-sabra. Naam. Ya, ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan kepadanya kesabaran. Fa idza habasta nafsaka amma harrama Allahu 'alaika wa sabarta 'ala ma 'indaka min al-hajati wal faqri lam tulih 'ala an-nasi bis-su'ali fa inna Allaha ta'ala yusabbiruka wa yu'inuka 'ala as-sabri. Syekh rahimahullahu ta'ala kemudian mengatakan, fa idza habasta nafsaka 'amma harrama Allahu 'alaik, apabila anda menahan diri anda dari hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan dan anda bersabar, wa sabarta 'ala ma 'indaka minal hajati, dan anda bersabar atas kebutuhan anda, wal faqri, dan kemiskinan anda dan kekurangan anda, wa lam tulih 'ala an-nasi bis-su'al, dan anda tidak mengemis meminta-minta kepada orang lain, fa inna Allah ta'ala yusabbiruka wa yu'inuka 'ala sabri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepada anda dan akan menolong anda dalam kesabaran tersebut untuk bisa bersabar. Wa hadha huwa asy-syahidu min al-hadithi li'annahu fi babis sabri. Maka inilah syahid, inilah titik pembahasan dalam hadis ini. Karena hadis ini berbicara tentang sabar. Nah, karena kita sedang berbicara pada bab kesabaran. Ini maksudnya, wa may yatasabbar, itu titik. Nah, kesesuaian hadis ini dengan bab kita, bab sabar. Barang siapa yang belajar untuk sabar dalam kekurangan dia, dalam menahan gejolak hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, kemudahan di dalam sabarnya. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam.